bisnis, dalam 5 tahun terakhir saya sudah ganti pekerjaan menjadi seorang pembicara. Kelilingan kemana-mana dan sharing baik di kampus ataupun di ruang kerja. Dan satu hal yang menarik buat saya adalah begitu tidak relevannya mata kuliah yang ada di kampus dan yang diinginkan oleh dunia kerja. Dan ini yang sangat aneh sekali menurut saya. Kampus ataupun sekolahan ataupun universitas tidak lagi menyadari bahwa begitu banyak lulusannya segera akan bekerja dan di dunia kerja mereka diharapkan memahami sesuatu yang berbeda dengan apa yang diajarkan di sekolah. Persoalan ini saya naikkan kepada para rektor, kepala sekolah ataupun dosen. Mereka akan bilang, ya memang lain Pak, dunia kerja adalah dunia kerja dan dunia pendidikan adalah dunia pendidikan. Ini yang disebut oleh Daniel Pink dalam bukunya Free Agent Nation. Dia bilang, the main crisis in school today is irrelevance. Irrelevance, ketidakrelevanan daripada apa yang diajarkan dengan apa yang dibutuhkan. Di dalam pekerjaan sehari-hari, kita membutuhkan sekali tentang bagaimana mempersuasi orang, bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana mengajak orang lain bekerja sama dengan baik, bagaimana bersaing dengan kompetitor kita, bahkan bagaimana berterima kasih dengan orang lain, bagaimana menjual. Dan kita tetapi tidak ada satupun dari hal ini, atau paling tidak hanya sedikit sekali yang diajarkan di sekolah kita ataupun di kampus kita. Padahal dunia kenyataan dalam dunia kerja begitu membutuhkan hal ini. Mitra bisnis, mungkin sudah waktunya kembali kita melakukan diskusi antara para pengguna jasa, orang yang lulus dari kampus, dari perusahaan-perusahaan, dengan rektor, kepala sekolah, bahkan dengan para dosen. Untuk menyamakan supaya lulusan-lulusan dari sekolahan itu dapat menjadi karyawan yang langsung siap pakai. Dan ini yang kami coba dalam beberapa institusi pendidikan yang kami kelola untuk membuat orang yang betul-betul relevan dengan dunia kerja. Mitra bisnis, saya Tanah Di Santoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk